الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhab' Al-Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-mas'alah tsalithah, permasalahan yang ketiga dari bab yang ke-13 yang menjelaskan tentang hukum asy-syuf'ah dan al-jiwar. Permasalahan yang ketiga, berkata al-muallif rahimahullah, fi ahkamil jiwar, tentang hukum-hukum seputar bertetangga. Kata beliau, al-jaru lahu haqqun 'ala jarih. Seorang tetangga memiliki hak yang harus ditunaikan oleh tetangganya. Waqad awsa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil jar. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta kada ay yuwarithah, hingga seakan-akan hampir saja tetangga berhak untuk mendapatkan bagian dari warisan. Yani begitu seringnya Jibril alaihi salam mewasiatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga seakan-akan tetangga tersebut apabila seseorang meninggal, maka tetangga berhak mendapatkan warisan. Sampai seperti itu. Dan ini bentuk mubalaghah yang menunjukkan bahwa pentingnya hak yang harus ditunaikan terhadap tetangganya. Dan yang dimaksud oleh beliau rahimahullah, alhamdulillah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, dan juga datang dari hadis Ibn Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuh. Senantiasa Jibril mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku menyangka bahwa tetangga itu berhak untuk mendapatkan warisan. Faman ihtaja ila jarihi fa'ay yahtaja ila ijra'il ma' fi ardhihi aw mamarlin fi mulkihi aw nahwi dhalik. Maka barang siapa yang membutuhkan tetangganya, seperti dia membutuhkan kepada tetangganya untuk dialirkan air di tanahnya, atau jalan untuk lewat pada pemilikannya, atau yang semisalnya, fa'ala jarihi ay yuhaqqiqa lahu hajatah, maka hendaknya seorang tetangga untuk mewujudkan kebutuhan tetangganya tersebut, sawa'un kanat bi'iwadin aw bighairi iwad, apakah dengan ganti. Ya, misalnya tetangga tersebut membutuhkan jalan, lalu kemudian dia siap untuk mengganti dengan diberikan bagian dari jalan tersebut, maka diberikan. Atau tanpa ganti, bighairi iwad, tanpa ganti, yakni diberikan secara cuma-cuma bagian dari al-ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Dan hadis-hadis dan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh, tetangga dekat dan tetangga jauh. Sebagian mengatakan yang dimaksud wal jari dzil qurba yaitu tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan, sedangkan al-jaril junub yaitu tetangga yang tidak ada hubungan kerabat. Sebagian mengatakan wal-jari dzil qurba yaitu tetangga muslim, wal-jaril junub tetangga yang kafir. Walhasil ayat Allah Subhanahu wa taala ini menerangkan kepada kita tentang kewajiban untuk berbuat baik pada tetangga bagaimanapun keadaan tetangga tersebut, apakah dia kerabat kita atau bukan dari kerabat kita, apakah dia seorang muslim atau bahkan ketika dia kafir. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fala yu'dhi jarah, jangan dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga termasuk di antara dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman seseorang, tidak beriman seorang, tidak beriman seorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa itu yang tidak beriman wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, siapa yang tetangganya tidak aman dari keburukan-keburukan yang dia lakukan, kejahatan-kejahatannya. Diterangkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, kata beliau, wasmul jari yashmalul muslima wal kafir wal abida wal fasiq والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد وله مراتب بعضها أعلى من بعض. Sebutan tetangga itu mencakup muslim dan kafir, mencakup seorang saleh ahli ibadah ataukah dia seorang fasik, apakah dia teman atau dia musuh, apakah dia orang asing atau orang asli, penduduk asli. Apakah dia memberi manfaat atau memudaratkan? Apakah dia kerabat atau bukan? Apakah rumahnya lebih dekat atau lebih jauh? Maka ini mencakup seluruhnya. Dan tetangga itu ada tingkatannya, kata beliau. Sebagian lebih utama daripada sebagian yang lain. Fa'a'laha man ijtama'at fihi sifatul awwalu kulluha. Adapun yang paling utama adalah yang terkumpul padanya sifat-sifat yang pertama yang disebutkan sebelumnya. Dia tetangga, dia muslim, dia saleh, dia teman, dia orang asing, ya, bukan orang asli. Dia orang yang senantiasa memberi manfaat kepada kita. Kerabat, nah ini yang paling utama. Ini yang paling utama daripada yang lainnya. Tsumma aktsaruha, kemudian yang paling banyak memiliki sifat-sifat tersebut. Wa halumma jarra, dan demikian seterusnya. Maka ini semuanya mencakup tetangga. Namun ada yang lebih utama daripada yang lain. Namun secara umum kita diperintahkan untuk berbuat baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna li jarain fa ila ayyihima uhdi. Wahai Rasulullah, aku memiliki dua tetangga. Kepada siapa yang lebih utama untuk aku hadiahkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima min kibaban. Kepada orang yang paling dekat pintunya darimu. Menunjukkan bahwa tetangga itu bertingkat-tingkat. Namun secara umum kita tidak diperbolehkan menyakiti tetangga. Wajib hukumnya berbuat baik kepada tetangga. Dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita yang telah memahami Al-Kitab wa Sunnah dan diberi hidayah kepada Sunnah, menjadi ahlu Sunnah yang telah banyak mendengarkan tentang ayat-ayat Allah, tentang hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kitalah yang lebih patut untuk mengamalkan ayat-ayat, hadith-hadith yang menjelaskan tentang kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama tetangga, saling pengertian. Kalau bukan ahlu sunnah yang menerapkan, lalu siapa yang akan menjalankannya? Selain dari ahlu sunnah, mereka telah banyak melupakan hak-hak al-jiwar, permasalahan tetangga tersebut. Maka penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita hidup bertetangga sesama muslim, bahkan ahlus sunnah mengerti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, memiliki satu prinsip hubungan yang sangat dekat di antara kita, harus saling pengertian, harus saling memuliakan antara satu dengan yang lain, tidak menyakiti, tidak memberikan haknya, memberikan hal-hal yang memberi manfaat kepada yang lain. Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, lakukan. Naam. Kadang-kadang masalah saluran air jadi permasalahan dalam kehidupan bertetangga. Carikan solusi dengan cara yang baik dan tidak saling memudaratkan antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang masalah jalan, tetangganya merasa kesulitan, tidak dibeli akses jalan. Carikan solusi yang baik dan tidak saling memudaratkan antara satu dengan yang lainnya. Dan memberi kesempatan kepada tetangganya untuk diberi jalan, meskipun itu tanah kita misalnya, adalah kebaikan amal jariah insyaallah taala. Maka ma'asyar al-ikhwah rahimakumullah, jangan ada sedikit persoalan ribut seperti ributnya orang awam, bahkan lebih, padahal mereka sama-sama ngaji, sama-sama belajar sunnah. Tapi kalau terjadi permasalahan, persengketaan, muncul perkara dunia seperti anjing yang saling menggonggong antara satu dengan yang lainnya. Wallahul musta'an. Padahal dia mengerti, mengerti sunnah. Kadang-kadang ada sebagian temperamen, tidak bisa menahan amarah. Padahal yang dia hadapi adalah dari temannya sendiri yang ngaji bareng, sesama ahlu sunnah. Tersinggung sedikit, sudah parang keluar. Yang ini badik keluar, gak mau kalah. Nah, yang sana panggil polisi. Akhirnya diperkarakan ke kepolisian. Cekcok. Datang ke kantor polisi, yang menyelesaikan polisi, yang pakai bantolun, yang berperkara, dua-duanya pakai kopiah, pakai gamis. Kata polisinya, seharusnya saya yang dinasihati ini, Pak. Mestinya saya yang Bapak nasihati. Kok saya yang menyelesaikan perkara kalian? Memalukan. Memalukan. Seharusnya seorang semakin banyak belajar mengenal Al-Kitab wa Sunnah, kita berusaha untuk menerapkan, mengamalkan dalam kehidupan kita, termasuk diantaranya adalah hak tetangga ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tetangga yang kafir, kita diperintahkan berbuat baik kepadanya dalam perkara dunia. Semoga dengan itu dia mendapat hidayah, senang kepada Islam. Apalagi kalau seorang muslim, apalagi kalau ahlus sunnah, apalagi kalau ada hubungan kerabat. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, penting untuk kita amalkan. Kita hidup dalam bermasyarakat, komunitas yang cukup besar ma'asyara ikhwah, terus semakin bertambah jumlah ikhwan. Maka mungkin ada saja permasalahan yang timbul, dan yang wajib bagi kita menyelesaikan dengan cara yang hikmah. Apabila ada perselisihan, ada permasalahan, selesaikan dengan cara yang baik. Mungkin di depan ustaz, ya, dengan bahasa yang rendah dan penuh kebijakan, tidak dengan emosional, tidak dengan bahasa perang. Padahal yang dihadapi adalah temannya sendiri, bahkan mungkin teman dekatnya. Hanya terjadi perkara-perkara sedikit permasalahan. Apa sih yang di dunia ini yang tidak pernah ada masalah? Ada saja permasalahan. Namun yang wajib bagi kita menyelesaikan permasalahan itu dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Tidak dengan cara emosional, tidak dengan cara premanisasi. Yang ini marah, yang satu juga marah, akhirnya sama-sama merasa punya ilmu, punya kekuatan fisik, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ini ma'asyara alaikum warahimakumullah. Para ulama berselisih tentang kapan seseorang disebut tetangga. Banyak pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa kalau dia memiliki apa antara rumah dia dengan rumah tersebut 40 rumah, baru dianggap bahwa dia tetangga. Namun jika kurang dari itu maka tidak termasuk tetangga. Ada lagi pendapat yang lain. Walhasil terjadi khilaf di kalangan para ulama dan yang zahir wallahu ta'ala alam yang sahih dalam hal ini kembali kepada urf. Kembali kepada kondisi yang terjadi di masyarakat tersebut. Berbeda antara masyarakat kota, masyarakat desa. Ya, maka apa yang secara kebiasaan yang ada di wilayah tersebut, di masyarakat tersebut, tetangga, maka itu bagian dari tetangga. Dan kita wajib untuk menjaga hubungan dengan cara yang baik dengan mereka. Tidak menyakiti mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hafidhakumullah.